Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semua anugerah dan kenikmatan sehingga kita bisa datang dan hadir di majlis ilmu ini, dan juga kita saling mengingatkan bahwa di sana ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya an-narrajula lam yazal fi salatin mantazar as-salah, bahwasanya seseorang itu akan selalu mendapatkan dan mengalir kepadanya pahala salat, dan dia dihukumi dan dikategorikan sebagai orang-orang yang melaksanakan sholat ketika dia menunggu waktu sholat berikutnya. Maka dari itu ikhwani fiddin, di samping kita hadir di sini dalam rangka menghadiri majelis ilmu, dalam rangka untuk belajar, dan juga kita juga meniatkan barakallahu fikum untuk menunggu waktu sholat sehingga terkumpul padanya keutamaan dan keutamaan. Seseorang ketika dia menunggu di masjid, menunggu waktu sholat, maka dia terhitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedang melaksanakan sholat. Ikhwani fiddin, telah kita jelaskan bagaimana syiddatu khawfis salaf minan nifaq, bagaimana takutnya dan khawatirnya salafuna salih terhadap an-nifaq, terhadap kemunafikan. Dan seorang muslim, dia itu harus khawatir dan takut terhadap nifaq. Sampai-sampai berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la ya'manuhu illa munafiq, wa la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah seseorang yang merasa aman atas dirinya terhadap kemunafikan kecuali dia adalah seorang munafik, dan tidaklah seseorang itu khawatir terhadap dirinya, atas dirinya dari kemunafikan kecuali dia itu adalah seorang mukmin. Bahkan diriwayatkan Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Saya mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka mengkhawatirkan nifaq menimpa terhadap diri mereka masing-masing. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bagaimana doa sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung denganmu dari khusyuk an-nifaq, kekhusyukan nifaq. Ketika ditanyakan kepadanya, wa ma khusyu'un nifaq? Apa itu khusyu'un nifaq? Qala an yaral badana khashi'an wal qalbu laysa bi khashi', yang mana badannya terlihat khusyuk, badannya terlihat khusyuk sementara hatinya tidak khusyuk. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan perkataan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berikutnya, al-furuq bainan nifaq al-akbar wan nifaqil asghar. perbedaan antara nifaq al-akbar dan nifaq al-asghar. Nifaq kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Al-awwal yang pertama, inna nifaq al-akbar yukhriju minal millah, wa nifaq al-asghar la yukhriju minal millah. Dari apa yang kita baca pada kitab Aqidatul Tauhid ini, Asy-Syaikh selalu pada akhir pembahasan, selalu pada akhir pembahasan menyebutkan barakallahu fikum lawan atau perbedaan dari masing-masing yang telah disampaikan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh. Nah, ketika beliau menyebutkan tentang Al-Kufrul Akbar dengan Al-Kufrul Asghar, di akhirnya beliau menyebutkan perbedaan antara duanya. Kenapa demikian ikhwani fiddin? Seperti ini disebutkan oleh Asy-Syaikh adalah dalam rangka untuk supaya lebih memahamkan kepada para pembaca, kepada para murid-murid beliau. Karena sesuatu apabila disebutkan lawannya akan tampak lebih jelas. Suatu urusan atau suatu pembahasan, suatu perkara ketika disebutkan lawannya, keterangan tentang lawannya, maka pembahasan tersebut akan tampak lebih jelas dan mudah dipahami dan tentunya mudah untuk diingat. Barakallahu fikum, dan ini termasuk tariqul ulama, caranya para ulama di dalam memberikan pembelajaran kepada murid-murid mereka, kepada kaum muslimin. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, metode seperti ini sangat bagus untuk diterapkan, sangat bagus terutama kepada terhadap anak-anak. Naam, mereka lebih butuh kepada contoh-contoh. Naam, ketika kita menyebutkan suatu perkara, naam, maka akan tampak jelas dengan contohnya, baik dari contoh perkara tersebut dan juga contoh dari lawannya. Beliau mengatakan, inna nifaqal akbar yukhriju minal millah. Sesungguhnya an-nifaqal akbar itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Nifaq al-i'tiqadi, mengeluarkan pelakunya dari agama. Dia bukanlah seorang muslim sehingga dia layak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka paling dalam. Wan nifaqul asghar la yukhriju minal millah. Sementara nifaqul asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Sementara an-nifaqul asghar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Hanya saja huwa murtakibul kabirah, dia telah melakukan sebuah dosa, yaitu an-nifaqul amali, dia bersifat dengan sifat-sifat al-munafik. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia memungkiri janjinya. Apabila diberikan amanat kepada dirinya, maka dia mengkhianati amanatnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, disebutkan oleh Nabi SAW, ketika seseorang terkumpul padanya sifat-sifat munafik seluruhnya, maka jadilah dia munafikon khalison, jadilah dia seorang munafik yang murni. Munafik yang murni, barakallahu fikum, yang telah keluar dari dinul Islam. Semua tindak tanduknya seperti orang munafik, dan semua sifat-sifat nifak ada pada dirinya. Maka jadilah dia seorang yang munafik, yang khalis, munafik yang murni. Adapun orang yang pada dirinya terdapat sebagian dari sifat-sifat nifak, maka inilah barakallahu fikum nifak yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Yang kedua, innan nifaqal akbar ikhtilafus sirri wal alaniyah fil i'tiqad. Nifaq akbar, nifaq besar adalah perbedaan sir dan luarnya, dalam dan luarnya. Barakallahu fikum, berbeda antara yang dia sembunyikan dengan apa yang dia tampakkan dalam urusan akidah, dalam urusan i'tiqad, keyakinan. Berbeda. Ini an-nifaqul akbar. Yani innahum yubtinuna al-kufra wa yudhiruna al-islam. Dia menampakkan kekufuran, dia menampakkan keislaman, akan tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran. Barakallahu fikum. Ini an-nifaqul akbar. Perbedaannya terjadi dalam urusan i'tiqad, di dalam keyakinan. Di dalam keyakinan. Keyakinan apa itu? Dia menampakkan keislaman sementara di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran, menyimpan kebencian terhadap Rasul, menyimpan kebencian terhadap Al-Quran, menyimpan kebencian terhadap agama Islam, dan menyimpan kebencian terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan-nifaqul asghar, adapun an-nifaqul asghar, ikhtilafu sirri wal alaniyah fil amali duna al-i'tiqad. Perbedaan dengan apa yang dia sembunyikan, berbeda antara yang dia sembunyikan dengan apa yang dia tampakkan dalam perkara amalan, dalam urusan amalan, selain dari keyakinan, bukan berupa keyakinan. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini dia seolah-olah berbuat baik terhadap manusia, seolah-olah dia menampakkan sifat baik, bahwa dia orang yang jujur, bahwa dia orang yang amanah, bahwa dia orang yang selalu menepati janji. Barakallahu fikum. Padahal dia menyimpan kebusukan di dalam hatinya, bahwa dia berdusta, bahwa dia memungkiri janji, dan bahwa dia mengkhianati amanat yang diberikan kepada dirinya. Nah, jadi an-nifaqul asghar di sini perbedaan terjadi di dalam amalan yang dia tampakkan dengan apa yang dia sembunyikan. Yang ketiga, inna nifaqul akbar la yasduru min mu'min. Wa amman nifaqul asghar faqad yasduru minal mu'min. An-nifaqul akbar itu tidak akan berasal dari seorang mukmin. Barakallahu fikum. Seorang mukmin tidak akan ada yang memiliki sifat an-nifaqul akbar. Seorang mukmin, seorang yang beriman, tidak akan pernah ada dia itu pelaku dari an-nifaqul akbar. Karena ketika dia telah melakukan an-nifaqul akbar, maka seketika itu juga dia telah keluar dari dairatul Islam. Dia keluar dari dairatul Islam dan dia kekal di dalam an-nar kalau seandainya dia belum tobat sebelum dia meninggal. Wa amman nifaqul asghar faqad yasduru minal mu'min. Adapun an-nifaqul asghar kadang na'am bisa terjadi pada seorang mukmin. Nah, bisa terjadi pada diri mukmin. Barakallahu fikum. Beda dengan an-nifaqul akbar, maka tidak akan pernah muncul an-nifaqul akbar ini pada diri seorang mukmin, pada diri seorang muslim. Bahkan ikhwani fiddin, an-nifaqul akbar barakallahu fikum min asyaddil kufur, termasuk di antara kekufuran yang paling dahsyat. Kekufuran yang paling dahsyat. Karena banyak orang yang tertipu dengan perilaku dia, dengan tindak tanduk dia ketika dia menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan kekufuran. Dan bahkan bahayanya an-nifaqul akbar ini lebih besar daripada kufur yang lainnya. dari perbuatan kufur yang lainnya. Karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan betapa banyak kerusakan-kerusakan yang muncul akibat ulah tangan dari al-munafikun, sejarah membuktikan, mulai dari zaman Rasulullah SAW dan seterusnya, dan bahkan sampai saat ini. Yang keempat, innan nifaqal akbar fil ghalibi la yatubu sahibuhu walau taba faqad ikhtulifa fi qabuli taubatihi indal hakim. An-nifaqul akbar, mayoritasnya pelakunya itu tidak akan bisa bertaubat. An-nifaqul akbar, pelakunya itu mayoritasnya seringnya tidak bisa untuk bertaubat. Walau taba, dan kalaupun seandainya dia mengaku bertaubat, faqad ikhtulifa fi qabuli taubatihi indal hakim, maka diperselisihkan tentang apakah diterima taubatnya. Naam, di sisi penguasa. Nah, penguasa muslim, penguasa mukmin. Barakallahu fikum, diperselisihkan. Seperti misalnya seseorang terbukti sebagai seorang munafik. Ketika ada seseorang yang mana dia terbukti bahwa dia seorang munafik dan diketahui oleh al-hakim, oleh penguasa, kemudian dia mengaku bertaubat, mengaku bertaubat, apakah taubat yang dia ucapkan ini apakah diterima di sisi al-hakim, diterima di sisi penguasa tadi, apakah penguasa boleh menerima taubat dia atau tidak? Nah, maka para ulama di sini barakallahu fikum menyebutkan adanya dua pendapat dalam hal ini. Diperselisihkan tentang taubatnya seorang munafik, an-nifaqul akbar. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berulang pengkhianatan dan kekufurannya karena munafik, nah, sering melakukan hal ini. Sering dia mengucapkan iman dan sering pula dia mengucapkan kufur. Berulang. Barakallahu fikum. Para ulama mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak bisa kita menerima taubatnya. Tidak bisa kita mempercayainya. Dan juga bagaimana pula kita bisa tahu bahwa munafik ini sedang bertaubat dan bisa bertaubat? Karena dia selalu menampakkan kebaikan dan keislaman, akan tetapi dia selalu pula menyimpan kekufuran. Kita tidak tahu kejujuran dia di dalam taubat tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang hakim, barakallahu fikum, tidak bisa menerima taubat. Seorang penguasa tidak bisa menerima dan mempercayai taubatnya seorang munafik, an-nifaqul akbar. Mereka menyebutkan sebuah ayat di dalam, barakallahu fikum, di dalam Al-Quran, innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma tzdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Di dalam surat An-Nisa, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kufur, kemudian dia beriman, kemudian dia kufur, dan kemudian bertambah kekufurannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia, wala liyahdiyahum sabila, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan jalan petunjuk kepada dia. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh percaya dan tidak menerima taubatnya seorang munafik yang terbukti kemunafikannya, karena dia selalu menampakkan, selalu berdusta, tindak tanduknya semuanya itu tidak benar dan dusta. Barakallahu fikum, dia menyimpan kekufuran dan menampakkan keislaman, dan dia selalu berulang di dalam iman dan kufur, bolak-balik. Tadi dia mengatakan iman, kemudian setelah itu dia kufur lagi. Terus-menerus keadaan munafik seperti ini. Barakallahu fikum. Adapun sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa diterima, tetap diterimanya taubat seorang munafik. Tetap diterima taubat seorang munafik apabila dia betul-betul bertaubat dan menjalankan syarat-syarat taubat tersebut. Mereka berdalilkan dengan sebuah ayat, innal munafikina kanu fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di dalam kerak api neraka paling dalam. Walan tajida lahum nasira, dan kalian dan engkau sama sekali tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan atau memberikan seorang penolong kepada dia, kepada munafik tersebut. Illal ladzina tabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan, perbaikan dari apa yang telah dia rusak, mengumumkan taubatnya. Barakallahu fikum. Wa'tasamu, dan dia berpegang dengan agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan dia mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, faulaika ma'mu'minin, dan mereka itu bersama dengan orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan saya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang mukmin balasan yang besar. Balasan yang besar. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang menyebutkan bahwa taubatnya seorang munafik itu bisa diterima ketika dia betul-betul bertaubat dan menjalankan syarat-syarat taubat tersebut. Di antara syarat-syarat taubatnya disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, dia harus ikhlas. Wa aslahu, dan melakukan perbaikan terhadap apa-apa yang sudah dia rusak. Dia harus memperbaiki dari kerusakan yang pernah dia lakukan. Dan dia berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikategorikan bersama dengan orang-orang yang mukmin, dan orang-orang mukmin niscaya akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab ayat di dalam surat An-Nisa tadi yang menyebutkan innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Mereka menjawab ayat ini yang dijadikan dalil tidak diterimanya taubat seorang munafik. Nam, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kufur, kemudian dia beriman, kemudian dia kufur, kemudian dia bertambah kufur, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia. Menunjukkan bahwa taubatnya tidak akan diterima. Lalu bagaimana dengan ayat ini, ikhwani fiddin? Maka dijawab oleh sebagian mereka bahwa ayat ini berakhir dengan kekufuran. Ayat ini berakhir dengan kekufuran. Coba antum baca, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru, berakhir dengan kekufuran. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada dia, dan juga tidak memberikan hidayah kepada mereka, hidayah kepada jalan yang benar. Ahmusyai al-muhim, bahwasanya an-nifaq khatirun jiddan. Nifaq, penyakit nifaq ini sangat luar biasa. Sampai-sampai bahkan tentang taubatnya saja diperselisihkan oleh para ulama. Padahal kita meyakini bahwa ketika seseorang itu sudah bertaubat dari dosa apa saja, bahkan dari perbuatan syirik, taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak dari kibarus sahabah bahkan yang dahulunya berada di dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, dan sebagian mereka diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan menempati surga, akan mendapati jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dalam pembahasan atau pada perbuatan an-nifaqul akbar, barakallahu fikum, para ulama berselisih apakah diterima taubatnya dia, naam atau tidak. Fahadha yadulluna indalla ala syai'in fahuwa yadullu ala khatiratihi, yang menunjukkan kepada kita tentang betapa bahayanya an-nifaq, barakallahu fikum, sehingga perlu kita takut sebagaimana takutnya para sahabat dari kemunafikan. Bahkan Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, la ya'manuhu illa munafik wa la yakhafuhu illa mu'min. Yang tidak takut kepada kemunafikan itu adalah munafik, yang khawatir terhadap kemunafikan itu adalah seorang mukmin. Barakallahu fikum. Bikhilafin nifakil aswar, fa inna sahibahu qad yatubu ila Allah fa yatubu Allahu alaihi. Berbeda dengan an-nifaqul asghar, yakni an-nifaq al-amali. Fa inna sahibahu qad yatubu ila Allah, pelakunya kadang bisa bertaubat kepada Allah. Fa yatubu Allahu alaihi, dan Allah pun menerima taubatnya dan mengampuninya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa katsiran ma tu'radu lil mu'mini syu'batun min syu'abin nifaq thumma yatubu Allahu alaihi wa qad yaridu 'ala qalbihi ba'du ma yujibu an-nifaq fa yadfa'uhu Allahu anhu. Dan banyak sekali yang barakallahu fikum, dan banyak sekali hal-hal dari cabang-cabang kemunafikan terpampangkan terhadap seorang mukmin. Sifat-sifat dari cabang-cabang kemunafikan terpampangkan terhadap seorang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taubat kepadanya. Wa qad yaridu 'ala qalbihi ba'du ma yujibun nifaq, dan kadang mendatangi hatinya, didatangi oleh sebagian perkara yang mana perkara tersebut merupakan bagian dari kemunafikan yang mengharuskan kemunafikan, dan Allah Subhanahu wa taala menolak barakallahu fikum hal-hal tersebut, bayangan-bayangan tersebut dan syubhat-syubhat tersebut darinya. Wal mu'minu yabtali aw wal mu'min yubtala biwasawisis syaitan. Seorang mukmin dia itu diuji dengan waswas dari syaitan. Seorang mukmin selalu mendapatkan ujian dari waswas dari syaitan. Biwasawisil kufri alladhi yadhiku biha sadru. Dengan was-was pikiran-pikiran, bayangan-bayangan kufur yang mana hati seorang mukmin akan terasa sempit ketika membayangkannya dan ketika terbayangkan perkara tersebut pada dirinya. Nah, dan ini syaitan suka memberikan was-was, suka memberikan bayangan-bayangan, pengaruh-pengaruh kekufuran kepada seorang mukmin, yang mana apabila seorang mukmin mendapatinya, mendapati was-was tersebut, mendapati bayangan-bayangan tersebut, syubhat-syubhat tersebut, seorang mukmin akan terasa, merasakan dadanya merasa sempit dan terasa sempit dadanya dari was-was tersebut. Kama qala sahabah, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirra minas sama'i ilal ard ahabbu ilaihi min an yatakallama bihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, sesungguhnya salah seorang di antara kami mendapati pada dirinya, terbayangkan pada dirinya, mala in yakhirru minas sama'i ilal ard, yang mana andai kata dia itu terjatuh dari langit ke bumi, lebih dia sukai daripada untuk mengucapkan was-was tersebut, daripada untuk mengucapkan bayangan-bayangan tersebut. Faqala dzalika sharihul iman. Dzalika sharihul iman. Barakallahu fikum. Yang demikian itulah sharihul iman. Bukti dari bukti nyata dari keimanan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul was-was pada seorang mukmin, yang mana mukmin tersebut merasa sempit hatinya dengan was-was tersebut, merasa tidak suka dan hatinya merasa menolak akan was-was tersebut, maka perkara ini dipertanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika sharihul iman." Yang demikian itulah sharihul iman. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam riwayat-riwayat, ada yang mengatakan seseorang terbayangkan pada dirinya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bayangan seperti ini, ucapan seperti ini terasa berat bagi seorang mukmin untuk mendengarnya dan mengucapkannya. Barakallahu fikum. Untuk memikirkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah barakallahu fikum bukti nyata dari keimanan seorang mukmin. Barakallahu fikum. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, ma yata'adzamu an yatakallama bihi, ma yata'adzamu an yatakallama bihi, yang mana berat bagi dia untuk mengucapkannya, menjadi besar dan menjadi berat bagi dia urusannya untuk dia mengucapkannya dengan was-was tersebut. Qala alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika para sahabat menanyakan tentang was-was ini, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membalikkan tipu daya dari syaitan kepada waswasah ini, kepada waswas ini. Maksudnya bagaimana? Ai husulu hadzal waswas au hadzal waswas ma hadhil karahatil azimah wa daf'ihi anil qalbi huwa min sharihil iman. Datangnya waswas ini, munculnya waswas ini, yang mana kita ketahui bahwasanya munculnya waswas tersebut dari syaitan, ma hadhil karahatil azimah, disertai dengan perasaan tidak suka, perasaan yang tidak suka, sangat tidak suka terhadap waswas ini, wadaf'uhu anil qalbi, dan tertolaknya waswas tersebut dari hati. Naam, barakallahu fikum, huwa min sharihil iman. Inilah barakallahu fikum sharihul iman. Sharihul iman, bukti nyata dari keimanan seseorang. Beda dengan waswasnya barakallahu fikum ahlul kalam. Naam, was-was tersebut nam menggiring dia dan dia terus larut di dalam was-was tersebut dan tidak ada perasaan berat, tidak ada perasaan berat dan tidak suka kepada was-was tersebut. Barakallahu fikum. Nam, maka ini bukanlah sharihul iman sehingga mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa besarnya, pernyataan-pernyataan kufur seperti ternyata surga dan neraka, seperti ternyata akhirat itu tidak kekal. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada lagi yang mengatakan bahwa areal ini adalah areal yang bebas Tuhan. Nah, semua ini adalah akibat ahlul kalam, ilmul kalam, ilmul mantik, yang memunculkan was-was pada diri mereka. Naam, dan hati mereka tidak menolak was-was tersebut dan tidak ada perasaan tidak suka terhadap was-was tersebut. Justru mereka larut di dalam was-was tersebut dan bangga, naam, mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat luar biasa tadi, maka itu bahkan bukti jelas dari kekufuran, bukan bukti dari keimanan. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Wa amma ahlun nifaq al-akbar. Adapun ahlun nifaqil akbar, pelaku kemunafikan besar. Faqala Allahu fihim summum bukmun umyun fahum la yarji'un ay ila al-islam. Summum bukmun, mereka tuli, mereka bisu, bukmun tuli, umyun buta, fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Nah, ayat ini di dalam surat Al-Baqarah 6 ayat yang ke-18 menyebutkan tentang sifat-sifat al-munafik, menyebutkan tentang sifat-sifat al-munafik, yang mana disebutkan di awal ayat tentang sifat orang-orang beriman. Kemudian setelah itu disebutkan tentang sifat-sifat orang-orang kufar. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala dalam 13 ayat menyebutkan tentang sifat-sifat dan berita-berita tentang orang-orang munafik. Di antara sifat-sifat mereka adalah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu bisu, tuli, umyun, buta, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali. Ai ilal Islam fil batin. Tidak akan kembali kepada Islam. Batin mereka, i'tikad mereka, keyakinan mereka tidak akan pernah kembali kepada Islam. Ini diantara ayat yang dijadikan oleh sebagian ulama tadi yang mengatakan bahwa tidak diterimanya taubat seorang munafik. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Naam. Barakallahu fikum. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu bisu, tuli, buta, dan mereka tidak akan kembali kepada Islam. Wa qala ta'ala fihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah mereka melihat bahwasanya mereka diuji dalam setiap tahun sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak bertobat, tidak sadar, walahum yadzakkarun, dan tidak pula mereka mengambil pelajaran dari ujian-ujian tersebut. Ini orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Sehingga ayat-ayat seperti ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwa taubatnya seorang munafik itu tidak akan bisa bertaubat. An-nifaq al-akbar, an-nifaq al-akbar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad ikhtalafal ulama, wa qad ikhtalafal ulama fi qabuli taubatihim fi dhahir. Para ulama berselisih tentang diterimanya taubat mereka secara zahir. Nah, para ulama berselisih tentang apakah taubat mereka itu diterima. Likauni dzalika la yu'lam, karena perihal taubat mereka itu enggak jelas, tidak diketahui. Kenapa demikian? Tidak jelas akan taubat mereka. Idhum da'iman yadhharun al-islam. Karena mereka selalu menampakkan keislaman dan menyimpan kekufuran. Bagaimana diketahui bahwasanya dia itu bertaubat atau tidaknya? Karena keadaan mereka seperti ini terus-menerus, menampakkan keislaman akan tetapi di dalam batinnya menyimpan kekufuran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Namun yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di awal pembahasan tadi, bahwa an-nifaqul akbar, an-nifaqul akbar fil ghalib la yatubu sahibuhu. Nifaq al-akbar, pelakunya, mayoritasnya itu tidak bisa bertaubat. Nah, mayoritasnya dan kebanyakannya. Nah, kebanyakannya. Ini barakallahu fikum, pendapat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, jam'an lil adillah, menggabungkan antara dua dalil tadi. Menggabungkan antara dua dalil tadi. Baik dalil yang pertama yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada munafik, barakallahu fikum, dan juga ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah bahwa fahum la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali kepada keislaman, dan juga ayat di dalam surat At-Taubah sesudahnya, barakallahu fikum, digabungkan dengan ayat 6 illal ladina tabu wa aslahu, kecuali mereka yang bertobat dan melakukan islah. Akan tetapi naam fil ghalib mayoritasnya dan kebanyakan mereka dari orang-orang munafik susah untuk bertobat, tidak bisa bertobat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari an-nifaq, baik an-nifaqul akbar wan nifaqul asghar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.